Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibn Malik, pembahasan tentang dhanna wa akhwatuha. Al-mas'alatu al-ashiyah. Menghalangi beramal secara mutlak. Penghalangnya ialah adanya lafad-lafad yang harus di permulaan kalam yang terletak setelah dhanna wa akhwatuha. Jadi setelah dhanna wa akhwatuha ada lafad-lafad yang biasa berada di permulaan kalam yang menyebabkan dhanna wa akhwatuha mengalami apa ini? Ta'liq. Tidak bisa beramal secara mutlak, tapi ta'liq. Beramalnya secara apa ini? Mahal. Secara lafad tidak. Nah, selanjutnya, wal mawani hiya ma ya'ti. Wal mawani'u hiya ma ya'ti. Ini penghalang-penghalang dhanna wa akhwatuha, peramal atau yang menjadi sebab dhanna mengalami ta'liq sebagai berikut. Al-awwal, la an-nafiyah. Al-waqi'ah. Waqi'ah. La an-nafiyatu al-waqi'atu fi jawabi qasamin. La an-nafiyatu al-waqi'atu fi jawabi qasamin. Lahu alimtu wallahi la sadimun fil madrasati wala khalilun. Alimtu wallahi la sadimun fil madrasati wala khalilun. Ini penghalang pertama, itu adanya la nafiyah yang terletak setelah jawab kosam. Perhatikan contohnya, alim tu, ini termasuk dona wa khuatuha. Wallahi itu kosam. La salimun fil madrasa wala khalil, ini jawab kosam, adalah nafiyah. Maka alim tu mengalami taklik. Secara lafad kita tidak melihat dua maful bi yang nasab, ya. Tapi la salimun fil madrasah wala khalil itu mahal nasab maf'ulun bi sadda masaddal maf'ulai. Kalau ditanya mengapa mengalami taklik, jawabannya setelah alima ada la nafiyah yang terletak setelah jawab kosam. Ya. Nah. Atsani. In annafiyatu alwaqi'atu fi jawabi qasamin. In annafiyatu alwaqi'atu fi jawabi qasamin nahwu alimtu wallahi in aliyun hadirun. Alimtu wallahi in aliyun hadirun. Ini penghalang yang kedua, adanya in nafiyah yang terletak setelah jawabul qasam. Contoh alimtu wallahi in aliyun hadir, aku meyakini demi Allah Ali tidak datang. Alimtu dona wa akhwatuha, setelahnya ada in nafiyah yang terletak pada jawab kosam, ya kan? Maka mengalami taklik. Secara lafad kita enggak melihat adanya dua maful bi yang nasab. Tapi in aliyun hadirun ini mahal nasab maful bi sadda masadal mafulai. Atsalis ma annafiyatu, ma annafiyatu nahu qawlihi ta'ala laqad alimta ma haula'i yantikun. Laqad alimta ma haula'i yantikun. Al-Anbiya ayat yang ke 70 ayat yang ke 65. Al-Anbiya ayat yang ke 65. Ini. Yang ketiga, setelah dona wa akhwatuha ada manafiyah sehingga menyebabkan dia taklik. Contoh firman Allah Ta'ala laqad alimta ni dona wa akhwatuha ma haula'i yantikun manafiyah haula'i mutada yantikun khobar, ini mahal nasab maf'ul bih sadda masadal maf'ulai. Rabi lamul ibtidai. Lamul ibtidai. Nahu alimtu la'akhuka. Alimtu la'akhuka mujtahidun. Yang keempat, setelah dhanna wa akhwatuha ada lamul ibtidai, maka taklik alimtu ni dhanna wa akhwatuha la akhuka mujtahid mubtada khobar. Ini ada dalam ibtidainya. Ini mahal nasab maf'ul bi, sadda masadal maf'ul lai. Al-khamis lamul qasam. Lamul qasam. Nahu alimtu layansurannallahul mu'minina. Alimtu layansurannallahu al-mu'minina. Perhatikan, setelah alim tu dhanna wa akhwatuha ada lam qasam layansurannallahu al-mu'minin, maka jumlah layansurannallahu al-mu'minin mahal nasab maf'ul bih sadda masadal maf'ul lain. Alim tu mengalami ta'liq. As-sadis kam al-khobariyah. Kam al-khobariyatu. Nahu awalam yarau. Awalam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni. Awalam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni. Yasin ayat 31. Setelah dhanna wa akhwatuha ada kam akhbariyah, maka taklik awalam yarau. Ini dhanna wa akhwatuha. Kam khobariyah. Ahlakna qablahum dal qurun. Jumlah mahal nasab maf'ul bih sadda masadal maf'ul lain. As-sabi' al-istifham bil-harfi. Al-istifham bil-harfi. Nahu wa in adri aqaribun am ba'idun ma tu'adun. Al-istifham bil-harfi. Nahu qawli ta'ala wa in adri aqaribun am ba'idun ma tu'adun. Al-Anbiya ayat 105. Al-Anbiya ayat 105. Ini setelah dhanna wa akhwatuha ada huruf istifham. Al-istifham bil harfi huruf istifham. Contoh wa in adri. Ini dona wa akhwatuha. Aqaribun, ini ada hamzah istifham menyebabkan taklik, maka am qaribun am ba'id ma tu'adun mahal nasab maf'ul bih sadda masadul maf'ulain. Al-thamin al-istifham bil-ismi, al-istifham bil-ismi. Nahu qawlihi ta'ala wala ta'lamunna ayyuna ashaddu adaban, ayyuna ashaddu adaban. Yang ke-8, adanya isim istifham ini menyebabkan dhanna wa akhwat wa ta'liq. Contoh wala ta'lamunna, ini dhanna wa akhwat wa. Ayyuna, ini isim istifham ayun. Asyaddu adaban, ini mahal nasab maf'ul bih sadda masaddal maf'ulain. At-tasik law, nahu alim tu, lau annani zurtuka lakramtani. Alim tu lau annani zurtuka lakramtani. Baik, adanya law setelah dhanna wa akhwatuha ini juga menjadi sebab taklik. Contoh alim tu ni dhanna wa akhwatuha, law annani zurtuka la akramtan. Adanya law sehingga jumlah annani zurtuka la akramtani mahal nasab maf'ul bi sadda masadul maf'ulai. Al-ashir, yang ke-10, La'alla nahu qawlihi ta'ala wa in adri la'allahu fitnatul lakum, wa in adri la'allahu fitnatul lakum. Al-Anbiya ayat 111. Nah, adanya la'allah setelah dhanna wa akhwatuha juga menjadi sebab taklik. Contoh firman Allah Ta'ala, wa in adri, ini dhanna wa akhwatuha, la'allahu fitnatul lakum. Ada la'allah sehingga jumlah fitnatul lakum mahal nasab maf'ul bih sadda masaddal maf'ulai. Nah, ini semuanya adalah lafad-lafad yang biasa di awal kalam. Kalau sampai terletak setelah dhanna wa akhwatuha, maka dhanna wa akhwatuha mengalami apa? Taklik. Secara lafad batal amalnya, tapi secara mahal tetap beramal. Barakofikum. Nah, hawanya wa ta'liqu wajibun inda wujudi sababihi. Ini taklik sifatnya apa ini? Wajib ketika ada sebabnya. Ini salah satu dari 10 lafadz tadi. Kalau ada setelah dhonna, maka wajib bagi dhonna untuk apa ini? Taklik. Kalau ilgha sifatnya apa? Jaiz. Ya. Kalau taklik sifatnya wajib. Inda wujudi sababi, ketika ada sebabnya. Selanjutnya, wala yakunu al-ilgha'u wala yadkhulu al-ilgha'u wala ta'liku fi syai'in min af'ali tasyir wa tahwil. Wala yadkhulu al-ilgha'u walat ta'liku fi syai'in min af'ali tasyiri wa tahwil. Ilgha dan ta'lik tidak masuk sedikit pun pada af'alu tasyir wa tahwil. Maksudnya af'alu tasyir wa tahwil hanya berlaku satu hukum. Apa itu? Ikmal. Beramal. Menasabkan mubtada khobar menjadi apa? Dua maf'ul bihnya. Tidak mengalami ilgha. Tidak mengalami apa? Ta'liq. Yang mengalami ilgha atau ta'liq hanya af'alul qulub. Naam. Barakofikum. Al-mas'alatu al-hadiyatu asrah. Masalah yang ke 11. Ya juzu hadful maf'ulain au ahadihima ikhtisaran lidalilin. Yajuzu hadful maf'ulain au ahadihima ikhtisaran lidalilin. Nahu qawlihi ta'ala aina syuraka'i alladhina kuntum tas'amuna. Aina syuraka'i alladzina kuntum taz'amuna. Al-An'am ayat 22. Ay tas'amunahum syuraka'i, ay tas'amunahum syuraka'i. Boleh membuang dua makhul bih dona wakwa Tuhan, atau salah satu dari makhul bih itu, untuk meringkas lidaril, dengan catatan ada petunjuk yang menjelaskannya, yakni ada dalil kemana makhul bih yang dibuang itu. Ya, contoh aina syuraka'i alladzina kuntum tas'amuna, tas'amuna dona wakwa Tuhan, hanya menyebut apa ini, fa'il, mana dua maf'ul bihnya, buang. Maknanya ai tas'amuna hum syuraka'i, hum maf'ul bih yang pertama, syuraka'i maf'ul bih yang kedua. Contoh yang kedua, hal dhonanta ahadan qaiman, hal dhonanta ahadan qaiman, fataqulu dhonantu Zaidan, ai dhonantu Zaidan qaiman. Ini contoh yang membuang salah satu makhul bihnya. Hal dhonanta ahadan qaiman, kamu jawab dhonantu Zaidan. Cuma satu makhul bihnya Zaidan. Yang keduanya dibuang. Ai dhonantu Zaidan qaiman. Selanjutnya, fa illam yadulla dalil alal hadfi lam yajuz la fihima wala fi ahadihima. Fa illam yadulla dalilun alal hadfi, fa illam yadulla dalilun alal hadfi lam yajuz la fihima wala fi ahadihima. Jika tidak ada dalil yang menunjukkan kemana makhul bih itu dibuang, maka tidak boleh dibuang, baik dua-duanya atau salah satunya. Wadhalika qauluhu, wadhalika qauluhu, wala tujizuna bila dalilin sukuta maf'ulaini au maf'uli, wala tujizuna bila dalili sukuta maf'ulaini au maf'uli. Lihat nadom atau matan alfiah ya, wala tujiz huna bila dalili sukuta maf'ulaini au maf'uli. (Tuh) Al-mas'alatu ats-tsaniyah as-sah. Masalah yang ke-12. Qad yatadhammanu al-qawlu makna dhanna. Qad yatadhammanu al-qawlu makna ad-dhanni. Qad yatadhammanu al-qawlu makna ad-dhanni. Fayansibul mubtada'a wal khobar maf'ulain. Fayansibul mubtada'a wal khobar maf'ulain kama tansibuhuma dhanna. Wadhalika bi arba'ati syurutin. Wadhalika bi arba'ati syurutin. Al-awwal ayyakunal fi'lu mudhari'an. Al-Thani ayyakuna lil mukhatab ayyakuna lil mukhatab. Al-Thalith ayyakuna masbuqan bistifhamin. Arabi alla yufsala bainahuma. Alla yufsala bainahuma ay bainal istifham wal fi'li. Bi ghairi dha'fin. Bi ghairi dha'fin. Aw jarin wa majrurin aw ma'mulil fi'li fa in fusila bi ahadiha lam yadur. Fa in fusila bi ahadiha lam yadur. Nahu ataqulu amran muntaliqan. Ataqulu amran muntaliqan. Wahada madhabu amatil Arab. Wa hadza madhhabu 'amatil haram. Baik. Lafaz qaul terkadang mengandung makna apa ini? Dhanna. Bisa menasabkan mubtada dan khobar menjadi dua maful bihnya, seperti dhanna menasabkan mubtada khobar dengan empat persyaratan, ya. Syarat yang pertama berbentuk fi'il mudhari. Syarat yang kedua menunjukkan mukhatab, berarti takulu. Nah, lafadznya apa ini? Takulu. Ya, takulu itu kan mudhari dan mukhatab, takulu. Yang ketiga didahului oleh istifham. Yang keempat tidak boleh dipisah antara istifham dan fi'il tadi itu. Kecuali kalau yang misal dorof atau jar majrur atau makbulul fi'il, maka enggak masalah. Kalau yang misal selain ini enggak boleh. Nah, contoh ataqulu amran muntaliqan. Apa kamu menyangka si Amr pagi? Amran maful bi yang pertama, muntaliqan maful bi yang kedua. Takulu fa'amal seperti apa ini? Dhanna. Paham? Ini adalah madhab keumuman bangsa Arab atau keumuman ahli nahwu. Pakai syarat. Wa dhahaba Sulaim, wa dhahaba Sulaim ila annal qawl kadhunnin mutlaqan ay sawa'un kana mudhari'an am ghayra mudhari'. Nahu qul dha musfiqan, qul dha musfiqan. Ini Bani Sulaim berpendapat bahwasanya qaul itu bisa beramal seperti dhanna secara mutlak. Artinya enggak pakai mudhari, mudhari'an. Mau mudhari' atau selain mudhari' enggak masalah. Contoh qul dha musfiqan. Qul bukan katakanlah, qul yakinlah. Dha orang ini musfiqan, sangat perhatian. Dha maful bi yang pertama, musfiqan maful bi yang kedua. Wajadika qawluhu wa ujril qawluka dhunnin mutlaqa inda Sulaimin nahu qul dha musfiqa. Wa ujril qawl ka dhunnin mutlaqa inda Sulaimin nahu qul dha musfiqa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dengan demikian tamat sudah pembahasan dhanna wa akhwatuha. InsyaAllah pembahasan berikutnya a'lama wa a'ra, yang memiliki tiga maf'ul bih. Ya. Setelah itu baru fa'il dan yang lain-lain. InsyaAllah ya. Nah, ringan insyaAllah. Setelah a'lama wa a'ra pembahasannya nanti ringan. Di fa'il, ta'ibul fa'il ya. Nah, berarti kebut yang ringan-ringan kebut. Nah. ya kan? Taib. Barakafikum jazakum khair atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.